بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, hadza dzikru bayan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian belum sebutkan ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari rukun-rukun iman, di mana kepada Allah, kemudian para malaikat, demikian juga kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Demikian juga hari akhir, kemudian qada wal qadar. Kemudian juga disebutkan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat Nabi Isra Mi'raj. Demikian juga wal jannatu wan nar makhluqatan, surga dan neraka adalah keduanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. La tahniyani abadan, tidak akan fana, tidak akan hancur selama-lamanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sebutkan tentang doa-doa orang yang masih hidup. Demikian juga sedekah orang-orang yang masih hidup. Ada manfaat bagi orang sudah meninggal. Ya demikian. Walaupun kita sebutkan ada pun sedekah dari orang yang hidup, yaitu apabila dari anaknya, maka sampai kepada orang tuanya sudah meninggal. Ya demikian. Walaupun ada beberapa hal yang disebutkan apabila seorang umpamanya melakukan kesalahan, mencuri barang orang lain, maka di antara bentuk taubat adalah minta untuk orang yang dicuri itu memaafkan, menghalalkan. Bagaimana kalau sudah meninggal? Mereka menyebutkan untuk kemudian orang yang mencuri itu bersedekah diniatkan untuk orang yang dia curi walaupun sudah meninggal. Demikian sebagian menyebutkan. Kemudian juga disebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau menyebutkan bahwa Allah SWT mempunyai sifat ridho, demikian juga ghadab, Allah murka, marah. Dan itu tidak seperti sifat manusia. Wallahu yaghdabu wa yardha la ka ahadi min al-wara. Allah SWT marah, demikian juga ridho. Allah mempunyai sifat marah, demikian juga ridho. Tidak seperti seorang pun dari manusia. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita sebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya di buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di Qawaidul Musyara. Di situ ada kelompok-kelompok ya yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, seperti orang-orang Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Asy'ariyah mengikuti Abu Hasan Al-As'ari sebelum bertobat, demikian juga Mu'tazilah. Adapun mereka ketika mendapati ya seperti lafaz radhiyallahu anhum, demikian juga lafaz radhiyallahu anil mukminin, ini Allah telah ridho kepada mereka. Demikian juga sungguh Allah ridho terhadap orang-orang yang beriman, yubayyi'una kata syajarah, ketika mereka berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah syajarah, di bawah pohon. Ini adalah sifat Allah ridho. Demikian juga Ya wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu. Allah marah kepadanya, demikian juga Allah melaknatnya. Mereka orang-orang yang mentakwilkan itu mengatakan bahwa seperti ridho, ya ini irodah, ya irodatul ihsan, demikian. Jadi ketika mendapati ayat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, diartikan dengan Allah mengendaki kebaikan kepada mereka, demikian. Ini mentakwilkan. Ya demikian. Maka ini adalah menyelisih apa yang ada padanya salafus saleh rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala di, ya, di ucapan beliau yang terkenal, yang masyhur, ketika beliau ditanya tentang istiwa, bagaimana dia ini sifatul istiwa, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, summa istawa ila sama Ar-Rahman al-Arsistawa, ya, seperti ini beliau ditanya, bagaimana istiwanya Allah, bersemanya Allah SWT di aras itu bagaimana? Maka beliau mengatakan al-istiwa maklum walkaif majhul. Istiwa Allah itu diketahui maknanya. Istiwa. Ya, ini istiqara wa irtafa'a. Ya, dalam keadaan naik, demikian juga tetap. Adapun kaifa majhul, bagaimana itu adalah majhul, tidak diketahui. Kemudian disebutkan beliau mengusir orang yang bertanya tersebut. Ya demikian. Kemudian kita akan masuk pembahasan tentang di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka mencintai para sahabat Nabi SAW dengan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka, dan tidak juga apa membenci mereka, karena sebagian kelompok ya berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat atau sebagian dari para sahabat, kemudian sebaliknya lagi kebalikannya membenci sebagian dari sahabat atau membenci semua dari sahabat kecuali sekelintir saja. Sehingga di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai semua para sahabat Nabi SAW dan tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka dan tidak membenci mereka. Sebutkan di sini oleh beliau Allah Ta'ala, wa nuhibbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufaritu fi hubbi ahadin minhum, dan tidak kita berlebih-lebihan. Kita tidak berlebih-lebihan, tidak gulu, tidak melampaui batas fi hubbi ahadin minhum, di dalam mencintai salah satu dari mereka. Ya, jadi kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka, wala natabarra'u min ahadin minhum, dan tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Ya, tidak kemudian berlepas diri, yakni tidak menyukai salah satu dari mereka itu, tidak. Jadi antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membenci ya para sahabat. Juga tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai para sahabat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Isa radhiyallahu ta'ala di syarah beliau terhadap ucapan Imam Thahawi, yusyiru Syekh radhiyallahu ta'ala mengisyaratkan Syekh yakni Al-Imam Thahawi radhiyallahu ta'ala ila rad atas bantahan ala rawafid wa nawasib, kepada orang-orang rawafidoh dan nawasib. Ya, itu dua kelompok yang bertolak belakang. Ya, rawafidoh membenci para sahabat. Ya, yang apa yang bukan ahlul bait. Sedangkan nawasib, ya, dari kata nasoba ini mengangkat bendera, mengangkat tegak permusuhan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau ya adalah untuk membantah orang-orang rafidah dan orang-orang nawasib. Orang rafidah maka mereka mencintai ahlul bait ya yang berlebih-lebihan dan mengkafirkan ya dari para sahabat. Nawasib kebalikannya, membenci ahlul bait ya, menyukai dengan berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang ada di Bani Umayyah dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya demikian. Maka di sini adalah apa? Untuk membantah mereka ini, orang-orang rawafid dan nawasib. Sebelum kita masuk pembahasan ini, kita harus mengetahui apa itu definisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Kalau kita ingin bicara itu, maka buku demikian juga rujukan yang paling tepat adalah ketika kita membaca tentang permasalahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. buku-buku berkaitan tentang mustalah hadis. Karena di situ panjang lebar para ulama yang berkecimpung dalam masalah hadis memberikan definisi tentang sahabat ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala di Iktisarul Hadis tentang definisi para sahabat dengan di sini di halaman 123. Kalau kita mendengar sahabat itu siapa sahabat? Karena mengetahui definisi ini sangat penting untuk mengetahui hadis itu ya apakah dia mutasil bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Apa itu marfu ataukah mursal? Dibahas di dalam sekolah. Ya, apakah dia terangkat sampai kepada Nabi ataukah mursal terputus? Atau semisal itu. Disebutkan wa sahabi man ra'a Rasulullah. Orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dikritik karena sudah ada para sahabat yang buta seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, demikian juga Itban, demikian juga yang lainnya disebut demikian. Tapi kita sebut apa ada yang di sini. Ibnu Katsir menyebutkan menurut Rasulullah fi halil islami rawi. Di dalam keadaan islami rawi itu. Sedangkan definisi yang terpilih ulama'an ya bisa ditulis. Sebagaimana oleh Ibnu Hajar wa ta'ala, sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat namanya sahabat itu secara bahasa sahabat itu sahabat orang yang menemani. Ini. Secara istilah sahabat itu adalah man laqiya Nabi, orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yusmilul a'ma. Agar masuk di situ orang-orang buta. Dari sahabat Nabi yang buta. Demikian juga wasagir, ghairu mumayyiz. Orang-orang yang masih kecil dari para sahabat yang belum tamyiz, belum mumayyiz. Kemudian ada tambahan walau tahawlalathu aridah, walaupun diselengi oleh murtad. Ya, jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wamata ala Islam dan meninggal dalam keadaan Islam walau tahallalathu aridah, walaupun diselingi oleh kemurtadan, walaupun sempat murtad. Ya, ini definisi sahabat. Ini orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian dalam keadaan meninggal dalam keadaan Islam. Ini asrama, dia masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam walaupun diselingi oleh kemurtadan. Disebutkan di antara mereka yang sempat murtad kemudian masuk Islam lagi. Semua yang masyakir wa ta'ala ketika menjelaskan definisi ini yaitu Ash'as bin Qais. Ya, Al-Ash'as bin Qais. Alif Lam, kemudian Hamzah, kemudian Shin, kemudian Ain, kemudian Sa' bin Qais. Ya, ini. Fa'inna wirtadda suma'ada ila al-Islam. Dia sempat murtad, kemudian kembali ke Islam. Fi khilafati Abi Bakar. Di zaman khalifah-khalifahan Abu Bakar Siddiq. Jadi sempat dia murtad. Masuk Islam di zaman Nabi, melihat Nabi, kemudian sempat murtad. Kemudian masuk Islam lagi. Di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya. Waktu itu apa kalau hadis ala adhi fi sahaba. Sepakat ahli hadis bahwa dia dianggap sebagai sahabat. Yaitu. Jadi definisi lebih tepat lagi, man laqiya Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bi, beriman kepada Nabi, wa mata ala al-Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Dah ini. Ya, yang lebih lengkap lagi, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ibnu Hajar di sahabat. Ya. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata ala al-Islam dan meninggal di atas Islam, walau takhallalat ali riddah, walaupun diselingi kemurtadan. Ini tambahannya di ujung. Dan itu terjadi tadi, ada sahabat namanya Ash'as bin Qais. Kemudian juga disebutkan tidak disyaratkan lamanya. Ya, ada satu tahun, dua tahun, tidak. Pokoknya melihat Nabi. Ya, pokoknya dia bertemu dengan Nabi. Kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Masuk di situ pembahasan Wala mukallaf minal jin wal ins, juga orang-orang yang mukallaf dibanding syariat, baik jin dan manusia masuk. Disebutkan di situ ada ya dari jin semua namanya Zubah. Juga dikatakan sahabat. Wala alam demikian. Ya, itu ada golongan jin juga. Kalau suka di surat Al-Qam itu. Ya. Wa itsarafna ilaika nafar minal jin yastami'una al-Qur'an. Ketika kami datangkan kepada engkau, ya, kami palingkan kepada engkau sekelompok dari jin mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ini disebutkan di antara mereka adalah Zubah. Ini sahabat dari kalangan jin. Kemudian juga disebutkan bagaimana di situ Najasyi. Raja Najasyi. Ya, Najasyi ini raja yang ada di Habasyah di Ethiopia. Disebutkan dia adalah seorang sahabat. Bagaimana dia? Dia kan tidak bertemu dengan Nabi. Cuma dia memang masuk Islam. Jawabannya adalah ini pengkhususan. Al-Qur'an menyebutkan dia itu sahabat. Dan ini surat Al-Maidah. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul taru ayyuhum tafidu min ad-dam'i mimma arahu min al-haq. Wa idza sami'u, ya. Ketika ya apabila mereka mendengar apa yang diturunkan pada Rasul, engkau akan melihat, engkau melihat mata mereka itu meneteskan air mata. Nah itu. Tapi itu minandami mimma arafu minal haq, dari apa yang dia ketahui dari kebenaran masuk Islam. Nah, jadi seperti Raja Najasyi, memang dia tidak bertemu Nabi, tapi Al-Quran menyebutkan dia itu adalah sahabat Nabi. Ya, demikian surat Al-Maidah dan ini. Ini definisi sahabat oleh Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah. Dia mengatakan as-sahu ma waqaftu alaihi min dalika anna sahabi, yang paling sahih yang aku berhenti padanya dari demikian itu sungguhnya sahabat adalah tadi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Walaupun diselingi apa murtad. Kemudian disebutkan di antara jin tadi sahabat, kemudian di antara orang yang tidak bertemu Nabi tapi dikatakan sahabat tadi Najasyi, Raja Habasyah. Kemudian mereka menyebutkan tentang sahabat ini. Hadis-hadis berkaitan keutamaan mereka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is di surat At-Taubah di antaranya. Ayat yang ke-100, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Dan orang-orang yang terdahulu. Ya, orang-orang yang berlomba-lomba dan orang terdahulu dari orang-orang muhajirin dan anshar walladzina tabauhum. Dan orang-orang mengikuti mereka biasa dengan baik radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adalum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka itu surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Ya, demikian. Khalidina fiha abada dari al-husnadi. Demikian juga surat Fat ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Waladzina mahu, dan orang-orang bersama dengan beliau. Ini para sahabat. Siapa bersama dengan Nabi? Para sahabat. Kali itu. Asyidda wala kufar. Keras kepada orang-orang kafir. Ruhama ubinam. Rahmat di antara mereka. Ya itu. Banyak di sini. Surat Fath juga. Laqad radiyallahu anil mu'minin idibayuna kata tasyajarah. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka berbiat kepada engkau di bawah pohon. Ini setelah tadi disebutkan keutamaan para sahabat, dan banyak kalau kita mau sebutkan banyak sekali. Ya. Al-Imam bin Abil Is beliau sebutkan ayat dan hadis, nanti kita tambahkan juga. Kemudian mereka membagi para sahabat. Mereka para ulama membagi para sahabat itu beberapa tingkatan derajat, tidak dalam tingkatan yang sama. Walaupun secara global Allah ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, menyediakan untuk mereka itu surga. Tapi mereka itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya. Tidak sama antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, demikian juga dengan orang yang belakangan masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang hal tersebut. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar, menunjukkan perbedaan. Orang-orang yang berlomba-lomba yang terdahulu dari orang muhajirin, demikian juga ansar, ya itu. La yasai man anfaqa min qabli fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum fath, ini perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6 Hijriah, waqadal dan berperang. Jadi Allah sendiri membedakan. La yastawi, tidak sama orang yang dia itu ya berinfak masuk Islam sebelum apa? Sebelum perjanjian Hudaybiyah, kemudian ikut perang dengan orang setelahnya. Walaupun Allah kemudian menyebutkan ulaika adamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Mereka lebih mulia derajatnya dari orang-orang ya yang datang setelahnya dan kemudian berinfak. Sehingga sebagian ulama menyebutkan pembagian mereka para sahabat. Saya disebutkan ya di antara mereka ini di buku-buku yang ditulis, seperti di antaranya buku yang pernah ditulis yang sampai sekarang kita mengambil manfaat, bukunya Al-Imam Ibn Abdul Bar, namanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Isti'ab sendiri artinya melingkupi. Seakan-akan beliau ingin melingkupi nama-nama sahabat. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab Ibn Abdul Bar Al-Umari, ya. Kemudian juga Ibn Athir Al-Jazari, beliau punya buku Usudul Gobah fi Ma'rifatil Sahabah. Usud itu singa-singa, gobah itu hutan, singa-singanya hutan di dalam mengenal para sahabat. Ya, singa-singa mereka para sahabat itu yang berjuang karena agama Allah Subhanahu wa taala, usudul gobah. Kemudian juga Imam Dhabi punya buku Tajridu Asma'i Sahabah. Ya, kemudian Ibnu Hajar punya buku Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Buku khusus beliau Al-Isabah. Ya, isyabah ini ketepatan di dalam membedakan para sahabat. Demikian juga buku-buku yang lain. Kemudian ya, pembagian para sahabat yang lengkap ya, yang lengkap, yang dari situ kita bisa tergambar keadaan mereka para sahabat dari sini. Sebagian membagi memang ya dengan pembagian yang mudah. Sebutkan oleh Ibnu Katsir ini di Ikhtisar Ulumul Hadis, ringkasan Ibnu Hadis. Dia meringkas bukunya Ibnu Shalah namanya Ulumul Hadis, diringkas dan ditambahkan. Ya. Membagi-bagi di antara mereka yaitu dari orang-orang Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Kemudian Asyarahum Basharin Nabil Jandah, kemudian Abu Al-Badr, kemudian Al-Uhud, kemudian Bayatul Ridwan. Ya. Demikian juga orang-orang yang kemudian sholat sebelum ya kiblat itu dipindah. Pertama kan kiblat mengarah ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Ka'bah. Ya, sebenarnya bagi demikian. Tapi ulama alam yang di sini lebih lengkap adalah apa yang dibawakan oleh Al-Imam Hakim Allah Ta'ala. Ya. Sebutkan oleh Ahmad Syakir Allah Ta'ala, ikhtilafu bi tabaqati sahabat, terjadi perselisihan para ulama tentang tingkatan-tingkatan para sahabat. Fajalahum ba'dhum khamsat tabaqat, sebagian menjadikan 5 tingkatan. Sahabat-sahabat itu tadi yang masuk Islam pertama kali itu Abu Bakar Ash-Shiddiq, demikian juga yang lainnya sampai yang kemudian terakhir yang kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bagi 5 kelompok. Ya. Itulah yang diperbuat oleh Munusa'ad di Tawbaqotnya. Kemudian yang lebih lengkap, waja'alaha hakim isnatai asyarata Tawbaqot. Imam Hakim RA belum menjadi 12 tingkatan. Ya, bisa ditulis yang tingkatan para sahabat yang mudah di sini kita membaginya, demikian juga tergambar bagaimana mereka para sahabat. Bisa ditulis bahwa para sahabat terbagi menjadi 12 tingkatan. Sebagian mengatakan 5, sebagian ini dan itu. Tapi dari pembagian 12 ini kita bisa tergambar bahwa ternyata demikian para sahabat. Ya, beda antara orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dengan yang kemudian belakangan. Tetap dibedakan. Apa itu 12 ini? Wal masyhur madzhaba ilaihi Hakim. Ya, yang terkenal apa yang berpendapat pada Hakim ini, ucapan Ahmad Syakir wa ta'ala. Wa tidabaqah ya, dan tingkatan ini dia adalah yang pertama. Qaumun taqaddama Islamuhum di Makkah kal khulafa'at al-ba'ah. Kaum yang dia itu masuk Islam pertama kali di Makkah seperti khulafa yang 4 ini yang paling afdol. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhu. Ini tingkatan yang pertama. Ini orang-orang yang masuk Islam pertama kali di Mekah. Seperti siapa itu? Ya tadi khalifah yang empat itu. Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu, beliau itu mengajak masuk Islam ya sahabat-sahabatnya itu lima orang. Lima orang yang dia itu masuk di 10 orang asyarum bahasanya berjana. Ini kota Abu Bakar juga. Dia masuk Islam dengan sebab beliau ini. Sebenarnya saya usahimin ini di ya lumatul etikot kita beliau menjelaskan masalah ini. Beliau menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Itu dengan sebab beliau masuk Islam. Ya siapa saja yang disebutkan Utsman bin Affan itu masuk Islam dengan sebab Abu Bakar, kemudian Zubair, kemudian Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Lima. Lima ini termasuk asharul bahasanya bil jannah. Masuk Islam dengan sebab Abu Bakar Siddiq mengajak sahabatnya Utsman masuk Islam. Kemudian menikah dengan dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair juga bin Awam, Talha bin Ubaidillah, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat kemudian Sa'd bin Abi Waqqas. Kedua nama jemaah. Ya ini. Yang pertama berarti siapa? Tingkatan yang pertama orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekah. Siapa contohnya empat tadi. Kemudian yang kedua adalah ashabah alladzina aslamu qabla tasyawara ahli Mekah fi darin nadwah. Para sahabat yang masuk Islam sebelum orang-orang Mekah itu bermusyawarah di darin nadwah untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Ini sebelum Nabi hijrah. Ya, ini tingkatan yang kedua. Para sahabat masuk Islam sebelum orang-orang ahli Mekah ini bermusyawarah di Darun Nadwah. Ya, sebelum kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah. Kemudian tingkatan yang ketiga Muhajiratul Habasyah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Ke Ethiopia. Karena terus-menerus dimusuhi oleh orang-orang Mekah, akhirnya mereka hijrah untuk menyelamatkan agama. Disitulah ada Habibah, anaknya Abu Sufyan, ya. Demikian juga Salamah, yang waktu itu menikah dengan Abu Salamah, kemudian meninggal Abu Salamah, kemudian Nabi menikahi Salamah ini. Ini hijrah suami istri ke Ethiopia, ke Habasyah. Ini termasuk sahabat-sahabat yang mulia. Ya, Utsman bin Affan juga hijrah ke Ethiopia juga. Ya, demikian juga disebutkan yang lainnya. Ini yang ketiga. Orang-orang hijrah ke Habasyah. Ini berarti belum ada hijrah ke Madinah ini. Ini masih di Mekah, mereka mendapatkan siksaan dan sebagainya, akhirnya hijrah. Suami istri menyamarkan agama menuju apa Habasyah. Ya masuk Islam di situ Raja Najasyi tadi kita sebutkan. Yang keempat Ashabul Aqabah Al-Ula, ya. Orang-orang yang mengikuti baiat Aqabah Al-Ula, ya, yang dikenal dengan demikian. Itu ada di pembahasan kita Fusul ya fi Siratir Rasul disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini sekitar apa? Sekitar 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Ya, disebutkan di Fusul itu oleh Ibnu Katsir di halaman 48. Sudah kita bahas. Ketika waktu itu orang-orang Ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk Islam. Nah, inilah bai'ah Aqabah. Kalau kita mendengar bai'atul Aqabah ula wa tsaniyah, ya adalah ini. Semua menegaskan pada makan al-Amuk bila kemudian tahun berikutnya, bai'ahu Rasulullah ka bai'atin nisa. Maka Nabi pun membai'at mereka ini seperti Nabi membai'at perempuan-perempuan. Ya, dan mereka adalah orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Ansar. Wa ulai asyara min Khazraj. Mereka ini dari 10 orang dari Khazraj. Wa sanan min Aus. Dua orang dari Aus, ini suku Khazraj dan Aus. Ini disebutkan nama-namanya di sini oleh Ibnu Katsir. Ini tingkatan berikutnya yang mengikuti bayat Aqabah yang pertama. Kapan itu? 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Belum ada penanggalan, tidak masuk penanggalan apa hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Orang-orang Nasrani kan ada sebelum Masehi kan itu, sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa sudah mereka. Kalau ini 2 tahun sebelum hijrah. Ya, sekitar ini. Kemudian tingkatan yang kelima Ashabul Aqabah Asaniyah. Ya, orang-orang mengikuti baiat Aqabah yang kedua. Orang-orang Ansar yang tadi Aqabah yang pertama, mereka pulang setelah 12 tahun ini dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke Madinah mengajak Islam, banyak masuk Islam. Bahkan disebutkan hampir semua rumah di Madinah masuk Islam. Kemudian di tahun berikutnya, nah di musim haji itu disebutkan, mendatangi Nabi lagi, beberapa orang berbaiat lagi. Inilah dikenal tingkatan yang kelima ini. Ya, ini orang-orang yang mengikuti baiat Aqabah yang kedua, yaitu ya kira-kira 1 tahun sebelum apa Nabi hijrah, sekitar beliau umurnya 52 tahun sekitar itu. Karena beliau kan menjadi Nabi umur 40 tahun. Kemudian ya beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ketika dakwah itu beliau setiap musim haji mengumumkan di hadapan orang-orang haji, ya orang-orang musyrik dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melindungi beliau. Untuk mau Nabi tinggal bersama dengan mereka. Fa inna Quraisy qad ya adzuni. Orang-orang Quraisy telah menyakiti aku. Siapa yang mau membela aku? Ubaliku risalata Rabbi, untuk aku menyampaikan risalah Rabbku. Demikian setiap tahun beliau. Siapa yang mau melindungi aku? Siapa yang mau menerima aku? Negerinya siapa? Karena Quraisy telah mengusirku, Quraisy telah menyakiti aku agar aku bisa menyampaikan syariat Allah, syariat Rabbku. Demikian demikian. Sampai ternyata akhirnya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar yang dulu dijelek-jelekan oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi kan mengejek, nanti datang Nabi dari kelompok kami. Kalian apa menyembah patung, kalian orang musyrik ini. Padahal mereka juga jatuh kepada kesyirikan ini. Ini merasa bahwa mereka lah nanti yang akan menjadi pengikut Nabi tersebut. Ternyata orang yang jelek-jelekan itu, ini orang-orang Ansar yang menyembah patung waktu itu, malah mereka lah yang menerima agama Allah SWT. Orang Yahudi yang mengetahui kebenaran malah tidak mau menerima. Sehingga di bai'ah Aqabah yang pertama mereka berbai'ah 12 orang itu masuk Islam, kembali ke Madinah menyebarkan Islam, ya mereka malah menerima Islam. Kemudian di tahun berikutnya ya berbai'ah kepada Nabi lebih banyak lagi. Ini dikenal dengan bai'ah Aqabah yang kedua, yaitu. Kemudian tingkatan yang berikutnya sebagai Imam Hakim. Ya, setelah disebutkan aktsaruhum minal ansor, ini kebanyakan Aqabah yang kedua ya orang-orang Ansor yang berbaiat kepada Nabi. Ya, sampai kemudian Allah izinkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah karena itu adalah negeri yang mau menerima Nabi. Ya. Waladzina tabawwa dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi suduhum hajatan mimma utu wa yasiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang mempersiapkan rumah-rumah mereka, demikian juga imanan iman mereka, ya, tabawud darul iman min qablihim sebelumnya. Ibuna man hajar ini mencintai orang-orang yang ya hijrah kepada mereka. Dan tidak kalian dapati dan tidak dapati pada hati mereka itu ya untuk dalam keadaan iri. Hajah, tidak ada hajah, tidak ada keperluan memberi supaya dibalas dendam. Bahkan mereka mendahulukan orang lain para muhajirin walaupun mereka butuh. Dan demikian ini Asbabun Nuzulnya juga masyhur, kisah seorang Ansor yang memberikan jamuan kepada ya orang muhajirin, yang memberikan jamuan kepada tamunya sampai tidak ada makanan, makanan bayinya itu yang dikasihkan. Mereka keduanya ya seakan-akan makan, padahal tidak makan. Mereka sendiri dua-duanya enggak makan, tapi memberikan makanan bayinya untuk siapa? Untuk tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian disebutkan. Ya, yang keenam adalah awal muhajirin alladzina wasalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Quba qabla yadkhulul Madinah. Nah, itu yang keenam adalah pertama kali orang yang hijrah. Ya, pertama kali orang-orang hijrah yang bertemu dengan Nabi di Quba, itu. Ini orang-orang yang hijrah yang bertemu dengan Nabi di Quba, Masjid Quba. Sebelum masuk Madinah ada Masjid Quba. Sebelum masuk ke Madinah. Ini sebenarnya menyebutkan demikian. Jadi orang-orang hijrah sendiri pun dibagi-bagi. Hijrah yang pertama kali itulah yang tingkatannya lebih mulia dari setelahnya. Di tingkatan yang keenam orang hijrah ke Madinah dan bertemu Nabi di Quba. Yang ketujuh adalah Ahlul Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar. Jumlahnya sekitar 300 sekian orang. Nabi mengatakan, "Eh, malu masyiktum, berbuatlah sekehendak kalian. Faqad ghafartu lakum." Ya, Allah mengatakan demikian. Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah ampuni kalian. Masya Allah, ini mau berbuat apa terserah. Allah akan mengampuni. Aku akan mengampuni kalian. Ya, di situ ada sahabat-sahabat ikut perang Badar, terjatuh pada kemaksiatan, ya. Ya, namanya manusia salah, seperti Mistah menuduh Aisyah, ya, berzina, naudzubillah. Terjatuh karena tertipu orang-orang munafik, kemudian Nabi mencambuknya 80 kali. Demikian juga Hatib bin Abi Balta'ah juga ikut perang Badar. Dia yang membocorkan penyerangan Fathu Mekah kan itu, tapi kan ketahuan. Dan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menangkap dia di tengah jalan, ketemu. Ya, ketemu dengan yang membawa suratnya itu. Seorang perempuan, ditanya, "Mana suratnya?" "Enggak ada." Akhirnya diancam Ali, "Kalau kamu enggak mau, kamu akan aku telanjang." Akhirnya dia keluarkan suratnya itu. Kemudian waktu itu Umar mau membunuh, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Kemudian Nabi menyebutkan hadis tadi. Karena dia termasuk orang ikut perang Badar dan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafara lakum." Waktu itu Hatib bin Abi Balta'ah tidak ingin untuk kemudian membocorkan niat beliau untuk, ya, untuk harta dia, keluarga dia itu nanti di Mekah itu diselamatkan gitu loh. Bukan berarti maksudnya adalah supaya tahu Nabi akan menyerang, enggak. Ya, tapi kan ini berbahaya, berarti kan sama saja menunjukkan bahwa mau diserang kan gitu. Ya, dia asalnya cuma ingin menyelamatkan harta keluarga dia yang di Mekah, tapi dia enggak sadar bahwa itu suatu yang berbahaya. Ya, ini di antara mereka orang ikut perang Badar. Walaupun namanya manusia, terjatuh kadang di dalam dosa-dosa besar, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Ya, ini hadis itu disebutkan para ulama, "Berbuatlah sekehendak kalian, Allah telah mengampuni." Ya, ini apa? Yang pertama, mereka ada yang jatuh kepada kemaksiatan tapi kemudian mereka bertobat. Ya, ada juga yang kemudian amalannya banyak sehingga menghapuskan amalan kejelekan tersebut. Ya, demikian. Kemudian tingkatan yang berikutnya, ya, setelah tadi yang ketujuh orang ikut perang Badar. Kemudian yang kedelapan adalah alladzina hajaru baina Badar wal Hudaybiyah. Nah, orang yang hijrah juga, ya, antara perang Badar dan perang Hudaybiyah. Yaitu. Ini tingkatan yang kedelapan. Dan perang Badar itu disebutkan terjadi di bulan Ramadan di tahun yang kedua. Ya, perang Badar itu tahun yang kedua Hijriah, bulan Ramadan. Perang Badar itu. Sedangkan perang Hudaybiyah itu tahun yang ke-6. Ini orang-orang hijrah antara tahun yang ke-6 sampai tahun yang ke-6 Hijriah, ya, tahun yang kedua sampai tahun ke-6 Hijriah. Perang Badar itu kan tahun kedua Hijriah. Perang Hudaybiyah itu kan tahun 6. Nah, itu adalah tingkatan yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ahlu bayatir ridwan fil Hudaybiyah, orang yang mengikuti bayat ridwan. Ridwan ini orang meridhoi. Sebutkan di surat Fat. Ya, qadarati Allah anil mu'minina idh yubayyunaka tahta syajarah. Allah telah meridhoi orang yang beriman ketika mereka berbayat kepada Engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Nah, ini. Ikut perang, ya, yang berbayat di bawah pohon itu. Kenapa mereka berbayat? Berbayat apa? Berbayat untuk mati. Karena waktu itu ada kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Dan Nabi SAW mengumpulkan para sahabat waktu itu yang asal mau umrah, ya, siapa yang mau berbaiat untuk mati, untuk menebus darahnya Utsman bin Affan. Ya, walaupun ternyata tidak dibunuh Utsman bin Affan, tapi niat mereka yang mulia yang mau berbaiat untuk mati itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi orang-orang yang mengikuti baiat ridwan ini dalam ya, mereka medan keutamaan. Jumlahnya sekitar 1000 lebih itu yang ikut. Yang ikut PA atau ridwan. Kemudian yang ke-10, yang betul ridwan ini tahun keberapa? Tahun yang ke-6 Hijriah. Kemudian tingkatan yang ke-10, man hajara bainal Hudaybiyah wa Fathu Mekah. Orang-orang yang hijrah antara perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 dan Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ini juga bulan Ramadan. Ya. Siapa itu diantara yang masuk Islam waktu itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, demikian juga Amr bin As, itu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, belakangan dia. Pernah waktu itu mereka terjadi perselisihan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abil Is dan Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena baina Khalid bin Walid dulu pernah. Khalid bin Walid kan masuk Islam belakangan. Abdurrahman bin Auf masuk Islam awal-awal. ya, bahkan pertama kali masuk Islam dengan sebab Ubar Siddiq memberikan nasihat kepada temannya Abdul bin Auf, orang yang paling kaya di sebuah dari orang Muhajirin. Ya, awal-awal masuk Islam. Pernah Khalid bin Walid yang masuk Islam belakangan radhiyallahu anhu, ya, pedang dari pedang-pedang Allah ini, dia berselisih namanya manusia ini. Antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf. Syekh suatu, ada suatu. Pasal bahwa Khalid bin Walid mencerca Abdurrahman bin Auf. Mungkin marah. Jadi orang yang di perang. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubu hadan min ashabi." Ini asbabul wurud, sebab ucapan Nabi ini adalah kejadian ketika Khalid mencerca ya Abdurrahman bin Auf. Dan Nabi mengatakan, "La tasubu hadan min ashabi." Jangan kalian mencerca seorang pun dari sahabat-sahabatku. Fa inna hadakum, karena sungguhnya salah seorang kalian, lau anfaqa, kalau berinfak misla Uhud dhaban, seperti gunung Uhud, emas atau gunung Uhud besar itu kan. Ma adraka, tidak akan menyamai mud dua hadihim wala nasibah. Satu mud, ini dua. Dua ini cakupan telapak tangan ini, dua telapak tangan ini. Dan tidak juga separuhnya. Jadi kalau kalian itu berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai separuh atau satu mud salah seorang dari mereka, ahadihim wala nasibah. Itu. Ini kejadian demikian. Ya, jadi orang-orang yang masuk Islam antara tahun yang ke-6 Hijriah, yaitu di perjanjian Hudaybiyah, dan antara Fathu Mekah, maka mereka adalah tingkatan yang ke-7. Siapa sih yang masuk Islam itu? Khalid bin Walid dan Amr bin As. Pernah Amr bin As mengatakan ketika beliau waktu itu hendak berbaiat pada Nabi, ya, menjulurkan tangannya dalam saya Muslim misalnya ini, kemudian ditarik lagi. Nabi mengatakan, malak ya Amr, kenapa kamu menarik tanganmu lagi ya Amr? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta syarat kepada engkau. Apa syaratnya? Ya ini Allah mengampuni dosaku yang dulu pernah musuh engkau. Ya Amr bin As, demikian Khalid bin Walid, bagaimana mereka memporak-porandakan para sahabat itu di perang apa? Perang Uhud kan demikian, terbunuh para sahabat banyak. Kemudian Nabi mengatakan, tidak engkau tahu amalim tak anal Islam, yakni yadimma qablahu, menghapuskan semua yang sebelumnya. Jadi dengan dia, dengan engkau masuk Islam, akan Allah ampuni dosa-dosa sebelum yakni sebelum masuk Islam. Ya, dan kemudian beliau pun berbaiat pada Nabi. Ya, ini belakangan beliau ini masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Ya, demikian juga Khalid bin Walid. Kemudian dikatakan yang ke-11, muslimatul fathi. Orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Alladzina aslamu fi Fathu Mekah. Ya, mereka itu masuk Islam ya ketika Fathu Mekah. Itu. Bahkan dikatakan tulaqo. Ya, tulaqo itu orang-orang yang bebas. Siapa yang dia itu berlindung di Ka'bah, maka aman. Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, aman. Nah, itu. Ini mereka tidak ada menjadi tawanan. Mereka kemudian masuk Islam. Ya, ini orang yang masuk Islam di tahun yang ke-8 Hijriah. Ya, ketika Fathu Mekah. Inilah tingkatan yang ke-11. Ya, ini tingkatan yang ke-11. Kemudian setelah itu, ya, tahun ke-10 Nabi pun meninggal. Kemudian tingkatan yang terakhir, 12, adalah sibyan wa atfal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fath wa fi hajatil wada' wa ghairihi. Anak-anak kecil, ya, demikian juga bahkan atfal, bayi-bayi yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, masih kecil. Demikian juga Haji Wada. Haji Wada tahun 10 Hijriah. Yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kecil itu, ini termasuk sahabat juga, tapi tingkatan yang terakhir, tingkatan yang ke-12. Ya, ini. Kemudian berapa jumlah para sahabat? Terjadi perselisihan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini jumlah para sahabat, juga jumlah para perawi hadis yang paling banyak. Disebutkan di far, yakni cabang pembahasan ini. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, rawa an Rasulillah, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'ahu minal muslim, dan melihat ya beliau dari kaum muslimin nahwa sekitar min sittin alfan. Ini ucapan Imam Syafi'i ya. Ya, melihat Nabi itu sekitar 60 ribu. Qala Abu Zur'a Ar-Razi, alima Abu Zur'a Ar-Razi beliau mengatakan saya mahu hajjatul wada 40 alfan. Menyaksikan bersama Nabi haji wada 40 ribu. Wa kana ma'ahu fi Tabuk 70 alfan. Bersama dengan Nabi di Tabuk 70 ribu orang Tabuk. Wa qubidu alaihi salatu wasalam an 100 alf wa arba wa asyara alfan minas sahabat. Ya, disebutkan oleh menurut Imam Zur'a yang bisa ditulis jumlah sahabat Nabi meninggal, jumlah sahabat itu sekitar ya 100 ribu, 114 ribu. Nabi meninggal jumlah sahabat 114 ribu. Amat Syakir Muhammad Allah beliau menyebutkan di sini, ya, ucapan Abu Zur'ah. Kemudian disebutkan ucapan Ibnu Shalah Muhammad Allah. Man yatbud hada, siapa yang mampu untuk menentukan jumlah sahabat? Sayyidah ma'a Nabi Hajjal Wada, ikut haji wada bersama Nabi itu sekitar 40 ribu orang yang ikut haji wada 40 ribu orang. Ya, ketika Tabuk tadi disebutkan 70 ribu orang. Ya. Kemudian disebutkan juga ya ini kesimpulannya disebutkan, ya Abu Zur'ah ha'ula'i aina kanu? Wa ya Abu Zur'ah, di mana mereka ini? Ketika disebutkan jumlah mereka, kumita Rasulullah ya tadi. Ya, sudah disebutkan tadi 114 ribu. Sudah ini. Jumlah sahabat adalah 114 ribu sekitar itu. Wallahu a'lam. Ya. Adapun orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi tetapi tidak bertemu Nabi banyak juga kan? Seperti siapa? Uwais Al-Qarni kan itu. Uwais Al-Qarni orang yang paling mulia dari kalangan tabi'in. Disebutkan dia terhalangi karena dia mendahulukan birrul walidain, ya mengurus ibunya dari mendatangi Nabi. Sehingga ketika kemudian dia mendatangi Nabi, Nabi sudah meninggal. Atau tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi yang masuk Islam juga di zaman Nabi banyak, tapi tidak bertemu dengan Nabi, sehingga tidak dikatakan sebagai sahabat. Itulah dikenal dengan mukhadram. Mukhadram itu apa? Bukan sahabat. Definisi yang pertama mukhadram itu apa? Orang yang dia itu masuk Islam tapi tidak bertemu Nabi. Satu zaman dengan Nabi masuk Islam tapi tidak bertemu Nabi. Seperti siapa? Seperti tadi, Uwais Al-Qarni. Uwais bin Abi Hazim, demikian juga yang lainnya. Definisi kedua mukhadram itu adalah orang yang melihat Nabi tapi enggak masuk Islam. Masuk Islam setelah Nabi meninggal. Nah, ini juga bukan sahabat. Melihat Nabi tapi enggak masuk Islam. Masuk Islam setelah Nabi meninggal. Seperti Ka'ab Al-Ahbar. Nah, ini. Seorang Yahudi melihat Nabi tapi enggak masuk Islam. Ketika Nabi meninggal di zaman Umar dia masuk Islam. Ini Ka'ab Al-Ahbar. Demikian juga Tanuhi. Tanuhi ini orang Romawi. Ya, yaitu yang mengirimkan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bertemu dengan Nabi menyampaikan surat dari Heraklius. Ya, Heraklius kepada Nabi, tapi apa? Belum dapat hidayah. Masuk Islam setelah Nabi meninggal. Ya itu. Jadi jumlah sahabat berapa? Tadi disebutkan 114 ribu sekitar itu. Ulalam. Ya, demikian. Kemudian periwayat hadis yang paling banyak 6 menurut Imam Ahmad, Sittah, Anas, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Ini. Paling banyak ini Abu Hurairah. Suka lewat sakit sudah jumlahnya Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis. Aisyah 2210. Anas lebih banyak 2286. Abdul bin Abbas di bawah 1660. Ibnu Umar lebih banyak. Ini ya, nomor 2 lalu Ibnu Umar. 2630. Ya itu. Masih ada pembahasan masalah ini. Ya. Kita baca surah Al-Baqarah.